Waqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah a'azzakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada malam hari ini untuk yang kesekian kali kita bisa bermajlis atau salam, kita bisa berkumpul dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT dengan cara talabul ilmi, apa-apa yang dibutuhkan, yang merupakan faktor-faktor pendorong dari terbentuknya pemahaman yang benar tentang bahasa Arab. Ya. Dan kita merasa butuh sekali ilmu ini, karena ini adalah merupakan ilmu alat. Yang namanya ilmu alat adalah tergantung niat dan juga tergantung untuk apa digunakan ilmu alat tersebut. Ya. Kalau dipakai untuk yang baik, maka insya Allah menjadi baik perkaranya. Menjadi berfaedah, bermanfaat, dan memberikan keutamaan bagi yang mempelajarinya. Keutamaan dari sisi pahala dari Allah SWT dan juga keutamaan dari sisi yang lain, menjadi barokah. Tetapi na'udzubillah min zalik, kalau digunakan tujuannya untuk yang tidak baik, maka akan rusak akhirnya. Gimana akan mendapatkan dosa dari Allah SWT, kemudian juga hanya keuntungan dunia yang didapat, tetapi akhirat, tetapi masalah ukhrawinya sangat jauh dari yang diharapkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya yaitu kita sudah masuk ke pelajaran 21 Ad-Darsul Hadi wal 20, ya. Ad-Darsul Hadi wal 20, yang mana pada pekan atau pertemuan terakhir kita sudah bahas sampai tamrin 1 mungkin ya. Tamrin 1 ya, iya betul. Pelajaran ke-21 dan juga nanti pelajaran yang berikutnya ini sudah mulai akhir. Sudah mulai akhir ya, dan sebagai gabungan ya, murojaah dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi ada penggabungan atau ada pengulangan-pengulangan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya ya. Jadi di sini kita hanya tinggal mengulang. Kita hanya mengulang-mengulang saja, dan juga apa namanya, untuk pemantapan lah ya, pemantapan. Tapi kita akan masuk ke tamrin 2 ya. Tetapi di sini ya, di sini memang tidak ada kaitannya dengan cerita yang sebelumnya ya. Tamrin 2 perintahnya dha' hadhil alamata. Dha' hadhil alamata, yakni alamah sahihah gitu ya. Centang bahasa Indonesianya. Amamal jumali sahihah. Di depan kalimat yang benar. Wa hadhil alamata, ini alamat tanda salah. Amamal jumali allati laisat sahihatan ya. Letakkan tanda centang di depan kalimat yang benar, dan tanda ini, tanda yang salah, di depan kalimat yang tidak benar. Baik. Di sini kira-kira ada enggak kaitannya dengan cerita sebenarnya? Berkait ya. Iya, berkait sini memang. Maka untuk kita mengingatkan kembali, atau enggak usah ya. Coba nomor satu misalkan. Madrasati qaribatun minal matar. Betul apa salah ini? Antum nomor satu. Sekolahku dekat dari bandara udara. Salah. Iya, yang betul apa? Masjid. Iya, betul. Ya. Kita lihat dalam wacananya bahwasanya madrasahnya itu yang benar adalah qaribatun minal masjid. Jadi nomor satu itu jawabannya salah ya, dengan tanda silang. Nomor dua, hi, tafadhol. Laha salah satu abwabin. Sahih ya, berarti benar ya, jadi centang. Tinggal lihat aja di kisahnya. Ya madrasatun kabiratun laha salah satu abwab. Jadi memiliki berapa pintu? Tiga. Pintu ini ya, pintu gerbang. Bukan bukan pintu kelas. Kalau pintu kelas banyak. Kalau skalanya madrasah berarti pintu masuk sisa siswa dari jalan gitu ya. Nomor tiga, antum ahi. Abwabuha mughlaqatun al-ana. Betul tidak? Ya? Betul apa salah? Salah, iya. Salah ya. Jadi jawabannya silang. Yang betul apa? Yang mana? Mughlaqah terkunci. Pintu-pintunya, gerbang-gerbangnya itu terkunci. Katanya salah. Berarti yang betul apa? Bukan, bukan. Bukan itu. Kalau masalah ada tamar buta atau tidak, itu ada, sudah benar ya. Karena abwab itu adalah jamak, maka dia khobarnya itu mu'anas ya, mubtada'nya mu'anas, maka khobarnya juga mu'anas. Enggak ada masalah tentang tamar buta itu. Tetapi dalam kisah bukan mughlaqah sebenarnya, tetapi maftuhah ya, itu ya. Dalam kisahnya itu yang betul abwabuha maftuhah. Jadi nomor tiga ini jawabannya silang. Nomor empat, ahi, tafadhol. Maka tibetulab kabiratun. Salah, iya. Maka tibetulab, yang betul, shaghiratun. Iya, maka tibetulab shaghirah. Ini asghar, lebih kecil, min maktabil mudarris. Lebih kecil dari meja pak guru. Jadi, meja pak gurunya yang besar. Adapun mejanya, waalaikumsalam, mejanya para santri atau para pelajar kecil-kecil. Karena, ya begitulah ya. Nomor empat, sudah empat ya, jadi jawabannya itu khotok ya. Kalau laisat sahiha ya ini khotok, salah ya, khotok. Khotokun gitu ya, khotok. Khotok, atau laisat sahiha, laisat sahihatan. Kalau sahih ya sahih gitu aja ya. Khotok, salah. Nomor lima, maktabul mudarisi kabirun. Sahih, betul apa salah? Nah, ini sahih ya. Mejanya pak guru besar. Kabir. Berikutnya nomor 6 antum ahi, fi fasina asyaratu tullabin. Betul tidak? Sahih ya. Dalam kisah itu juga disebutkan fi fasina asyaratu tullab. Di kelas kami ada 10 pelajar. Masih berlanjut nomor 7. Nomor 7 antum, Ammarun min al-Yunani, sahih atau salah? Khata' ya. Ammar min al-Yunani. Yang betul Malaysia ya. Yang betul bukan Al-Yunani tetapi Malaysia. Malaysia. Mali. Ini-nya agak panjang ya karena dua harokat. Malaysia. Dari Malaysia. Ammar dari Malaysia. Rakusamin nomor 8. Bayram min Turkiya. Betul apa salah? Sahih. Oh iya, sahih. Bayram min Turkiya. Ya, betul. Bayram. Namanya Bayram. Rakmu tasi. Atau asu'al tasi. Yusuf min Malaysia. Khata. Dari mana berarti? Inkaltarro, ya. Yang betul adalah bukan dari Malaysia, tapi Inkaltarro. Rakmu lahir. Nomor terakhir. Mudarrisuna min al-Madinati. Saya apa betul? Saya apa salah? Betul, ya. Mudarrisuna minal Madinah. Guru kami dari Madinah Al Munawwarah maksudnya. Kenapa? Oh, kalau yang lama cetakannya apa di situ? Oh, minal Irak. Ya kalau yang Irak salah berarti. Kalau di sini Madinah. Ya mungkin beda-beda cetak sedikit sih, enggak apa-apalah. Beda-beda dikit mungkin ada edit atau ada revisi ya, revisi. Enggak jadi soal insyaallah. Baik, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Tamrin yang ketiga dari pelajaran ke-21 ini adalah ini wawasan ya, tentang tentang pengetahuan umum. Ya, tentang al-ilmul 'am. Di situ perintahnya uzkuril bilada alwaridata. Uzkuril bilada alwaridata. Fiddarsi min Asia wa Afrika wa Eropa. Afrika atau Eropa atau wa gitu ya, wa Eropa. Sebutkan negara-negara yang ada dalam pelajaran. Dalam pelajaran 21 ini sebutkan negara-negaranya, tetapi di apa namanya? Dikelompokkan, diklasifikasi. Satu dari Asia, yang kedua dari Afrika, dan yang ketiga dari Eropa. Nah, tinggal dipilih aja ya, karena ada 10 pelajar, ya berarti ada 10 negara, karena berbeda-beda. Mereka hum min biladin mukhtalifah. Mereka dari negara-negara yang bermacam-macam. Kalau misalkan al-bilad, alat TV Asia, berarti apa saja? Satu, Malaysia. Yang kedua, Yabani. Yang ketiga, Asin. Yang keempat, Hindi beda ya. Hindi bukan Asia mungkin ya. Asia Tengah ya. Oh, Asia Tengah. Berarti Al-Hind. Iya. Yang kelima, udah ya. Jadi berarti empat. Kalau al-bilad allati fi Afrika, dari Afrika mana? Ghana. Yang kedua, Nigeria. Ya, ya, itu dari ini ya, Afrika. Yang ketiga, udah. Berarti 4 tambah 2, 6. Berarti sisanya Eropa 4. Betul tidak? Satu dari Turki, Inkataro, Al-Yunani, ya. Nah, sama Amerika situ. Amerika sudah beda lagi harusnya ya. Ya berarti yang Eropanya 3, sisanya benua Amerika. Satu, ya cuma satu. Iya. Kalau masalah untuk menambah pengetahuan, buka aja kamus ya. Atau buku-buku yang misalnya ada dulu seperti misalnya buku bahasa dunia. Jadi dunia Islam lah gitu ya. Nah itu dikelompokkan, fiil-fiil semua, isim-isim semua. Kemudian pengetahuan umum lah intinya ya. Pengetahuan umum. Ya, jadi ibaratnya itu tinggal kita banyak-banyak. Semakin banyak kita membaca tentang pengetahuan umum, apakah nama negara, apakah nama-nama yang sifatnya itu ajam, semakin banyak pengetahuan, ya gitu ya. Tapi kalau misalkan sedikit membukanya dan sebagainya, ya kita jadi sedikit pengetahuannya. Ya, jadi tinggal banyak-banyak kita mencari literatur-literatur tentang pengetahuan-pengetahuan umum yang berkait dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai sudah pelajaran 21. Terakhir yaitu di kolom al-kalimatul jadidah. Insyaallah enggak ada masalah situ ya. Al-maktabu jamaknya makatibu. Itu jamak. Jamak taksir. Itu dalam pelajaran sharaf dibahas tentang isim makan, yaitu jamaknya adalah mafail. Kemudian al-kursiyu jamaknya karasiyu. Karasiyu ya. Karasiyu. Lalu al-laun jamaknya al-alwan. Warna-warna. Al-kiblah yakni kiblat, zaka maksudnya adalah zalika. Ya, zaka ataupun zalika sama. Walakin akan tetapi. Ya. Walakin itu ada dua, ada yang dibaca dengan sukun, ada juga yang ditasdid. Walakinna gitu ya. Adapun yang tidak bertasdid seperti ini, walakin dia amalnya itu kurang, tidak seperti yang ada tasdidnya. Walakinna dia itu menasabkan. Adapun yang walakin maka dia tidak beramal seperti biasanya, tidak beramal seperti huruf inna gitu ya. Jadi ada yang dibaca walakin, ada yang dibaca walakinna gitu. Walakin sama walakinna. Walakinna. Nah, kalau dibaca dengan walakinna, nah ini namanya tansibul isma wa tarfa'ul khobar dia. Dia menasobkan isim dan merofakkan khobarnya. Ini amalnya seperti inna amalnya. Saudara-saudaranya inna. Ya, yang awalnya mubtada, misalkan al-mudarrisu marid. Dari sumarin, Pak Guru sakit misalkan. Ketika ada walakinna masuk, maka dibaca dengan walakinnal mudarrisa maridun. Ya, tapi kalau misalkan dibaca dengan walakin, Walakin al-mudarrisu marid. Gitu ya. Jadi dia tetap domah. Walakin al-mudarrisu marid. Akan tetapi seperti di sini hum min biladin mukhtalifatin. Wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun walakin dinuhum wahidun. Bukan dibaca dengan dinahum. Ya, kalau misalkan dia dibaca dengan fathah, ya maka dia akan dibaca dengan fathah semua berikutnya itu. Warabbahum wa nabiyyahum, tetapi dia tetap walakin dinuhum wahidun wa rabbuhum wahidun wa nabiyyuhum wahidun wa qiblatuhum wahidatun. Nah gitu ya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walakin artinya akan tetapi. Kita langsung masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran 22. Adatsani wal ishrun. Adatsani wal ishrun. 22. Adatsani wal ishrun. Adatsani wal ishrun dan adatsalis wal ishrun nanti akan dibahas tentang ghair al-isim ghairu munsharif. Nanti kita akan baca insyaallah ya, akan kita ketahui apa yang dimaksud dengan al-ismu atau al-ism ghairu munsharif. Ya, al-ismu ghairu munsharif atau al-mamnu' min as-sharaf. Baik, kita baca. Ad-darsu tsani wal 20. Hamidun tabibun. Zawjatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusufu. Indi khamsatu aqlamin. Hada qalamun ahmaru. Wa hada qalamun azraku. وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر قالت زينب عندي مناديل كثيرة مناديل يعني panjang ya مناديل هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق قالت لها فاطمة أعندك منديل أخضر أعندك منديل أخضر قالت لا ما عندي منديل أخضر. قال طلحة. عندي مفاتيح كثيرة. هذا مفتاح الغرفة. وهذا مفتاح الحقيبة. وهذا مفتاح السيارة. قال سفيان في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة أهؤلاء أطباء لا هم مدرسون وهم علماء كبار beda ya, di bukunya beda. Banyak beda apa sedikit? Beberapa. Oh, yang kuning jadi biru. Asfar. Oh, gitu. Iya. Nah, di sini memang dipaparkan oleh penulis itu bermacam-macam keadaan ya. Orangnya juga beda-beda, sepertinya berpisah-pisah ya. Apa namanya pembahasannya itu yang pertama dengan paragraf pertama dengan paragraf kedua sepertinya loncat gitu ya. Loncat kayak tidak ada keterkaitan ya. Karena memang di sini hendak disampaikan tentang masalah kata-kata yang memang tidak bisa ditanwin. Jadi isim yang ghairul munsharif itu ismu ghairul munsharif ada kita temukan di situ isim-isim yang tidak bisa ditanwin bacanya itu. Tidak bisa ditanwin. Adapun yang bisa ditanwin namanya munsharif. Namanya munsharif ya. Itu namanya munsharif. Jadi lawannya itu munsharif. Munsharif. Munsharifun lawannya apa? Ghairu. Ghairu. Ghairu munsharif. Jadi berlawanan. Munsharif artinya bertanwin. Kalau ghairu munsharif tidak bisa bertanwin. Ya. Jadi munsharif itu yang bertanwin. Kalau yang ghairu berarti tidak bisa bertanwin. Ya. Tidak bisa ditanwin. Intinya begitu ya. Munsharif ini yang bertanwin, kalau yang ghairu munsharif tidak bisa bertanwin. Baik. Baik yang munsharif maupun yang ghairu munsharif semuanya mu'rab. Semuanya mu'rab. Semuanya bisa dirubah, bisa di-i'rab. Bisa di-i'rab gitu ya. Tidak ada hal-hal yang di situ memang mabni ya, tetapi kemabniannya itu sementara atau sedikit persentasenya. Tapi dominasinya dia mu'rab. Al-muhim nanti kita akan lihat di situ ya. Taib, secara makna mungkin sebelum kita artikan satu persatu, kira-kira mana yang sulit, artinya susah? Azrak biru, azrak biru, ahmar merah, azrak biru, akhdar hijau, asfar hitam, asfar kuning, ya gitu. Abjad putih. Abjad putih. Aswad hitam. Kalau ini coklat apa? Ahmar merah. Asfar kuning. Coklat itu kalau armadu itu ini apa abu-abu. Kalau coklat itu asmar pakai sin, asmar. Asmaru itu samro. Itu coklat asmaru. Masalah warna juga bukan asmaru ya, asmaru. Masalah warna juga itu kita harus banyak melihat. Kalau bahasa di bahasa Indonesia lebih karena kita orang Indonesia, kita lebih banyak paham. Ada misalkan metal kalau abu-abu yang itu apa sih namanya? Millennium gitu apa sih namanya? Silver ya gitu ya, seperti silver atau mungkin merah muda dan sebagainya, itu kita mudah karena sering. Tapi kalau dalam bahasa Arab sepertinya ya karena kita kurang membaca cuma beberapa saja, abyadu, aswadu, ahdaru, azraku, kemudian ahmaru, kemudian asfaru, asmaru, kemudian armadu gitu ya. Memang sedikit sepertinya, padahal sih ya, sama aja banyak ya, sama aja banyak, hanya memang harus banyak membaca. Dia ghairu munsharif. Iya. Baik yang ini kan muzakkar nih asmaru. Nanti yang yang muannasnya beda lagi. Samra'u ya. Mungkin di sini juga nanti akan ada warna-warna yang muzakkar dan muannas. Terus manadil. Manadilu. Iya, jamak daripada mindilun ya. Iya, sapu tangan. Baik, untuk lebih detailnya kita langsung praktek saja. Nanti sambil dibaca, sambil nanti setelah itu diterjemahkan. Taibahi dari mulai kanan itu satu orang satu baris membaca wacana yang barusan dibaca. Tafadhol. Hamidun tabibun. Zaujatuhu madrasat. Bukan madrasat. Iya, mudarrisatun. Ismuha Aminatun. Aminatun. Nah itu ya. Terus Hamidun lahu arba'atu abna'in. Betul. Sudah cukup ya. Sampai sini dulu, nanti yang lain gantian. Antum berikutnya hum. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun katlani. Nah, betul. Berikutnya hi taqadda. Qala Yusuf. Iya. Indi khamsatu aqlam. Betul. Hadza qalamun Ahmad. Iya. Ya, cukup. Berikutnya? Iya. Ini betul? Mumtaz, Masya Allah. Berikutnya, hi? Zainabu. Mana? Mana dilu? Kasiratun. Iya. Wahada? Wahada? Tanggung dikit lagi. Wahada azraku. Iya. Hah? Oh, di situ akhdaru ya. Enggak apa-apa. Mungkin salah beda kitab. Enggak apa-apa. Berikutnya hi, tafadhol. Laha. Fa Fatimatu. Iya. Aindaki. Aindaki. Mindilun. Oh, antum di situ aswadu ya. Iya. Yang penting inilah. Aswadu ya. Kalau di buana akhdaru ya. Oh, gitu. Ah, baris berikutnya, berikutnya tafadhol ahi. Akhdaru. Iya, enggak apa-apa. Berikutnya ahi tafadhol. Indi mafatihu katsiratun. Hada miftahul qurfati. Wa hada miftahul haqibati. Iya. Wa hada miftahul sayyarati. Iya. Udah ya, cukup ya. Berikutnya tafadhol. Qala Sufyan. Sufyanu ya. Di baladina masajidu wa madarisu katsiratun. Wa fanatiku qalilatun. Ya, terakhir, tafadhol. La hum mudarisuna wa hum ulama'u kibarun. Iya, wa hum ulama'u kibarun. Ya. Alhamdulillah. Sekarang coba terjemahannya. Adum akhi baris pertama diterjemahkan, ya. Ha. Iya, terjemahannya langsung. Iya, betul. Zaujatuhu. Loh, masa Pak Guru? Istrinya Ibu Guru. Mudarisah ya. Terus? Namanya Aminah. Nah itu sambil dibahas dikit-dikit ya. Aminah gak boleh dibaca dengan Aminatun. Nah itu sudah mulai masuk tentang Al-Alam Al-Mu'annas. Nama-nama perempuan, dia itu tidak ditaninkan. Ya, Ghairu Munsharif. Jadi pembahasan kita malam ini itu adalah yang ini, Ghairu Munsharif. Nah, contohnya satu Aminatu. Dia al-alam al-mu'annas, nama seorang perempuan atau nama untuk perempuan. Berikutnya lanjut. Berikutnya Hamidun. Hamid. Lahu arba'atu abna'in. Apa artinya? Mempunyai 4 orang. Iya. Hamid memiliki atau mempunyai 4 orang anak laki-laki. Gitu ya. Ini belum masuk ke Guru Musharif. Ini masih Musharif nih ya. Hamidun tabibun Musharif. Zaujatuhu mudarisatun masih Musharif. Tapi kalau udah mulai ismuha Aminatu, nah itu Guru Musharif. Kemudian Hamidun lahu arba'atu abna'in, itu masih Musharif. Nah, sekarang baru hum antum mereka adalah Hamzah. Satu. Usman. Ahmad. Dan Ibrahim. Iya. Nah, itu namanya al-alam al-mu'anas fil lafad, gitu ya. Jadi nama-nama yang seperti perempuan tapi dalam lafad. Dalam lafad. Adapun apa namanya? Maknanya mudzakkar. Atau secara singkat bahwasanya ada nama-nama laki-laki yang menggunakan ta marbutoh. Jadi namanya laki-laki tapi menggunakan ta marbutoh seperti itu tadi. Ada Hamzah, kemudian juga apa? Tolha, kemudian Ukasha, ya gitu, Usama tuh. Jadi banyak Hamzah tuh. Nah, satu Hamzah tuh yaitu apa namanya, dia namanya al-alam al-mu'anas fil lafad tapi maknanya muzakkar. Kalau Utsman berarti apa itu namanya? Namanya adalah al-alam al-mahtum bi alif wa nun. Ya. Atau singkat cerita Utsman Ahmadu Ibrahim itu dia ghairu munsharif aja udah. Kalau dirinci satu-satu nanti bingung. Ha. Seperti Utsman ya, dihafal saja ya. Ciri-cirinya adalah ada alif dalam namanya. Utsmanu, Subhanu, ya, nama-nama itu. Utsman, kemudian Affan, ya gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya apa? Sufyan. Ya, kemudian ada Marwan. Nah, itu model-model semacam itu enggak boleh ditanwin, enggak boleh ditanwin. Ghairu musharif. Juga Ahmadu itu adalah seperti wazan fi'il af'alu gitu ya. Ahmadu. Ahmadu Yazidu misalnya. Ahmadu, kemudian ada lagi apa misalnya? Yang seperti wazan fi'il misalnya Anwar. Anwaru. Ya, Yazid. Itu namanya wazan-wazan fi'il. Polanya seperti fi'il. Kalau Ibrahim, dia apa istilahnya? Al-alam. Al-alam apa? Yani a'jami. A'jami itu yang bukan Arab. A'jami itu seperti nama kita itu. Itu ajam. A'jam. Seperti misalnya Bapak Soekarno, Bapak Soeharto gitu ya. Suprapto dan sebagainya. Nah, itu namanya ajam. Memang ajamnya jauh sekali ya ke Asia Tenggara. Tapi kalau yang sekitar sana itu ya Yusufu, kemudian Ibrahim, ya kemudian Ya'qub. Ya, itu namanya al-alam al-ajam. Taib, tadi sampai mana? Hamzah tu wa Utsman. Nah, mereka adalah Hamzah, Utsman, Ahmad, Ibrahim ya. Nah, terus terjemahnya apa lagi? Berikutnya? Masih antum. Ahmad dan Hamzah dua pelajar. Iya, dua pelajar. Duanya pelajar. Iya. Lalu gantian tafadhol. Ahmad. Ahmad orang pelajar yang bersungguh-sungguh. Iya. Dan Hamzah orang pelajar yang malas. Nah. Ahmad tadi sudah talibul mujtahidun itu masih musharif. Wa Hamzah sudah tadi bahas yang ghairu musharif. Talibun kaslanu. Kaslan itu apa namanya, dibaca dengan ghairu musharif. Nah, kenapa? Karena dia sifat. Sifat dengan wazan fa'lan. Dengan sifat wazan model-modelnya itu seperti kaslanu. Lalu apa lagi? Atasyanu. Kemudian syaba'anu. Kemudian apa? Sakron. Kemudian ada lagi misalkan mal'an, ghadban, ya gitu ya. Itu. Farhan. Nah, jadi kaslan. Ya, bukan yang nama-nama tadi seperti di atas seperti Utsman, itu namanya bukan wazan fa'lan. Utsman, Sufyan, Marwan itu tidak wazan fa'lan. Kalau yang kaslan itu wazannya fa'lan. Fa'lan. Jadi kaslanu dan yang semodel dengan itu ghairu mun musharif. Ya. Tafadhal akhi, berikutnya. Yusuf berkata. Qala Yusuf, yakni Yusuf berkata. Yusuf juga termasuk yang al-alam al-a'jam. A'jam, ya, bukan dari bahasa Arab. Yusuf, Dawud. Ya. Kemudian apa namanya? Edward, William itu misalnya gitu ya. Ibrahim. Yusuf berkata, apa kata dia? Saya punya 5. Betul. Betul? Ini pena yang biru. Iya. Nah. Dan ini pena yang hijau. Dan ini pena yang hitam. Dan ini pena yang kuning. Iya. Yusuf berkata, saya memiliki 5 pena. 5 pena masih musharif. Hadza qalamun ahmar. Nah, di situ ya mulai ahmar, azraq, akhdar, aswad, lalu asfar dan sebagainya. Pokoknya yang nama-nama warna, baik yang untuk mudzakkar maupun yang muannas, itu ghairu musharif. Karena apa? Dia sama dengan yang tadi. Kalau tadi nama dengan wazan af'al, kalau sekarang sifat dia. Sifat dengan wazan af'al juga. Jadi wazannya af'al. Atau kesimpulannya, setiap yang namanya warna, baik laki-laki atau untuk yang perempuan, itu semuanya ghairu musharif. Gitu aja intinya ya. Nanti kalau dirinci, nanti soalnya di pelajaran nahu. Di pelajaran nahu itu nanti ada rinciannya secara detail. Jadi dia itu sifat yang berwazan af'al. Lanjut ahi, qalat Zainabu, berkata, iya, iya, asfar ini apa? Kuning, ya, ya cukup. Oh masih ada lagi? Oh masih ada lagi, ya. Terus dan ini hijau. Sampai situ aja. Oh iya, berarti kalau di buku antum masih ada penambahan wahada akhdaru. Dan ini warna hijau. Taib, masalah warna sama nama sama termasuk yang ghairu musharif. Satu lagi yaitu manadilu. Nah, manadilu itu adalah isim yang berwazan mafail. Isim dia. Jadi wazannya mafail, manadil, mafatih, masajid gitu ya. Maqarib. Maqal apalagi ya? Banyak. Masyarik. Itu dia dibaca dengan ghairu munsharif. Tidak bisa ditanwin. Masajid, ma'ahid, fanadik, makatib. Makatibu. Ya. Selanjutnya qalat laha Fatimatu apa artinya? Bukan bertanya, tetapi berkata kepada siapa di sini? Laha itu kembali ke siapa domirnya? Kan, qalat laha Fatimatu. Fatimah berkata kepadanya. Maksudnya memang dari dia dari konteks kalimatnya pertanyaan ya. Secara maknanya ya bisa saja kita katakan Fatimah bertanya kepadanya. Tapi yang jadi masalah bertanya kepadanya kepada siapa di sini? Zainab. Ya jadi ke domir yang terdekat. Yaitu Zainab di atas. Apa pertanyaannya? Tafadhol, a'indaki mana mindilun akhdaru. Oh, antum di situ aswadu ya? Oh, di sini anak akhdaru. Mindilun ketika dia mufrad, dia munsharif. Nah, tetapi ketika sudah berwazan mafail gitu ya. Mafailu, nah dia ghairu munsharif. Adapun yang mindilun ketika mufradnya, dia munsharif. Jadi memang dalam bahasa Arab itu ada yang tadinya munsharif, ketika dia dijamakan ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Ada yang dari awalnya sudah ghairu munsharif, apalagi dijamakan kan gitu ya. Tapi ada juga yang awalnya dia itu ghairu munsharif, ketika jamak ya ada yang jadi munsharif. Gitu. Ya. Mungkin kalau dicari agak susah, tapi sering ketemu ada yang kayak gitu, iya. Oh, tadinya dia ghairu munsharif, tapi ketika dijamakan munsharif gitu, bertanwin. Ya. Nanti insyaallah ya, mungkin belum sekarang. Belum ketemu nanti, tapi pernah gitu kejadiannya ada. Ketika dia mufradnya itu ghairu munsharif, ketika dijamakan justru munsharif. Ya. Tapi mungkin sangat jarang, nadir ya. Nadir itu sangat jarang, nadir. Nadirun. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi sama mana ya? Qalatla ma'indi. Oh iya. Oh ya, sekarang antum qalat la ma indi mindilun akhdar. Apa artinya? Dia berkata. Fatimah berkata ya. Atau Zainab ya. Zainab di sini. Zainab berkata apa katanya? Sabut tangan yang hitam. Ya. Tidak, saya tidak memiliki sabut tangan yang berwarna hitam. Atau di buku yang lainnya akhdar ya, hijau. Berikutnya berkata Tolhah. Tafadol. Qala Tolhatu. Ya. Betul? Tas, ya. Mobil. Nah, Di situ sama dengan yang sebelumnya, dengan sama seperti manadil adalah mafatih. Ya. Mafatih itu dia mafatihu yaitu ghairu munsharif. Ghairu munsharif tidak bisa ditanwin. Ya. Kalau dalam ketika mufradnya dia munsharif. Wahada miftahul ghurfati, wahada miftahus sayyarati, wahada miftahul hakibati. Sudah. Selanjutnya qala Sufyanu, tafadhal. Silakan, apa artinya? Iya. Di negeri kami ada masjid dan madrasah yang besar. Kathirah al-antum kabiroh ya? Banyak. Oh banyak, iya. Dan udah sampai situ? Di sini di buku tanah, di buku tanah ada fanadiku qalilatun. Dan hotel qalil sedikit. Sedikit, iya. Sufyan berkata, nah Sufyan sama dengan yang tadi, yaitu dia apa? Kail al-alam al-makhtum bi alif dan nun ya. Nama yang berakhir dengan alif dan nun. Tapi bukan wazan fa'lan ya. Fa'lan. Sufyan, Marwan, kemudian juga apa namanya? Utsman, Affan itu. Bukan Afwan ya. Affan sama Afwan beda loh. Iya. Kalau Afwan pakai wawu, Afwan. Nah, ini artinya apa? Minta maaf. Maaf. Afwan. Tapi kalau ini Affan. Affan. Affanu. Utsmanu ibnu Affana gitu ya. Utsman bin Affan. Bukan Afwan. Kalau Afwan pakai wawu. Al-afu atau orang bilang al-afu. Maaf. Maaf ya, maaf gitu ya. Minta maaf. Jadi Sufyan berkata, di negeri kami ketika kita menemukan seperti ini, masjid maksudnya adalah terdapat. Maksudnya terdapat atau ada gitu ya. Di negeri kami ada masjid-masjid. Ya, sebutkan karena dia jamak jangan satu. Ya. Masa negeri segede itu masih satu kan gitu ya. Di negeri kami kalau negeri itu kan luas. Terdapat atau ada masjid-masjid, sekolah-sekolah yang banyak dan hotel-hotel yang sedikit. Nah, gitu ya. Jadi, lihat kita lihat masjid dia ghairu munsharif, kemudian madaris ghairu munsharif, kemudian fanadiku ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Berikutnya hi ahaulai atibau. Iya. Iya. Dan mereka adalah ulama'u kibarun. Ulama itu jamak apa mufrad? Jamak. Nah, itu salah satu contoh. Ketika mufradnya dia apa? Alimun itu munsharif. Tapi ketika dia dijamakan, oh itu sama ya. Enggak ada masalah. Emang seringnya begitu. Ketika mufradnya dia itu munsharif, ketika jamaknya ghairu munsharif. Tapi nanti ada insyaallah. Ketika dia mufradnya itu ghairu munsharif, ketika jamak justru munsharif. Ya belum ketemu aja. Enggak pernah ketemu. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. PR. Kalau PR besoknya enggak ada yang datang lagi. Iya. Ana lebih tahu daripada antum. Iya, pengalaman, ya. Tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di sini walaupun kita hanya baru baca mukadimah, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang tentang disampaikannya atau dijelaskannya tentang fasal yang satu ini, yaitu al-mamnu' minasorof intinya ya. Al-mamnu' minasorof adalah maksudnya yang tercegah dari tanwin. Al-mamnu' minasorof yang tercegah atau yang terhalang dari tanwin. Artinya isim-isim di sini nanti antum akan dapatkan secara terperinci lagi yang tidak bisa di munsharif, tidak bisa ditanwin. Ya. Tapi sampai sini dulu insyaallah. Gimana? Sama, sama. Layan sharif sama ghairu munsharif maksudnya sama. Layan sharif itu karena bertemu dengan fi'il mudhari jadi la pakainya. Tapi kalau ghairu karena al munsharif isim jadi dia mudhaf wa mudhaf ilaih. Al ismu ghairul munsharifi. Nah, gitu ya. Maknanya sama. Baik yang ghairu munsharif sama layan sharif maknanya tidak bisa ditanwin. Tayyib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup insyaallah pertemuan kita malam hari ini. Dan insyaallah pertemuannya mungkin 2 pekan yang akan datang ya, karena pekan depannya